tak sanggup melihatmu begini. Ingat janjimu dulu untuk selalu terbuka padaku. Bila ada kesalahan dariku, bila bicara sikapku, oh maafkan. Katakanlah kasih, bukan selalu ada di sisimu. Tiada yang dapat merubah kisah cinta kita. Semoga kita satu untuk selamanya.